Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah kami atau tadi sudah kami tuliskan sebuah faedah, yaitu perkataan dari na'am barakallahu fikum salah seorang imam mengenai na'am peringatan bahwasannya menyelisih as-sunnah adalah perkara yang sangat berbahaya. Yaitu menyelisih as-sunnah itu berarti dia menjauhkan dirinya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal, yang sudah hafal tadi. Antum sudah hafal? Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal ya akh Yusuf. Yang keras. Naam barakallahu fikum. Tafadhal antum. Naam ahsanta barakallahu fikum tafadhal. Ya. Naam, intaha min kitab Bustanil Wa'idin. Ahsan. Tafadhal antum. Antum hafal juga? Ayo. Apa? Pelan-pelan. Ulangi dulu, ulangi. Perbelanja santai. Pemukhalafatas sunnah. Fa inna dzalika. Naam, fa inna dzalika yub'idukum minal jannah. Intaha min kitab Bustanil Wa'idin. La ba'as. Ewa. Ewa, tafadhal antum, antum yang keras ya. Ewa. Bismillah. Barakallahu fikum. Tafadhal Abdul Fattah. Qala al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, ikhwanana yud'idukum. Langsung ke situ ya, jangan pendek sekali. Ikhwanana iyakum mukhalafata sunnati fa inna dhalika yud'idukum minal jannah. Naam barakallahu fikum. Ahsantum antum. Ayo tafadhal. Ayo. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal, antum mau nyoba apa Novan? Enggak, pelan-pelan aja. Qala al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya. Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah. wa mukhalafatas sunnah. Apa? Fa inna dzalika yaqulu hum. Ayo, barakallahu fikum. Tafadhal. Mau nyoba? Qala. Ilmu jawzi. Ayo. Ikhwanana iyakum. Ikhwanana iyakum. Tilka wa mukhalafatas sunnah. Mukhalafatas sunnah tilka. Ka'idukum minal jannah. Fa'inna dhalika yub'idukum minal jannah. Naam barakallahu fikum. Ahsan. Tafadhal. Naam tafadhal. Qala Imam Ibnu Jauzi rahimahullah alaihi, ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa inna dhalika yub'idukum min jannah. Intaha min kitab Bustanil Wa'idh. Naam ahsantum barakallahu fikum. Mau mencoba? Tafadhal. Qala Imam Al-Jauzi rahimahullah. Qala? Qala Imam Al Qala Imam Al-Jauzi. Ibnu Jauzi. Ikhwanana iyyakum wa mukhawalat. Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnati fa inna dhalika yubainukum minal jannah. Naam barakallahu fikum. Ahsantum barakallahu fikum. Itu artinya bagus sekali ya. Sudah ada tatat di sana itu, di papan tulisan itu. Naam barakallahu fikum. Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa inna dhalika yubainukum minal jannah. Artinya, wahai saudara-saudara kami, hati-hati kalian dan jauhilah menyelisih as-sunnah, karena sesungguhnya menyelisih as-sunnah itu bisa menjauhkan kalian dari surga. Paham ya? Jadi kunci surga, kunci agar kita dimudahkan masuk surga diantaranya adalah mencocoki dan mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Yang insyaAllah ta'ala nanti ana kasih satu lagi asar dihafal nanti. Nah barakallahu fikum, asarnya atau ucapannya al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, nanti ya kita baca dulu. Naam. Qala Allah Azza wa Jal. Sekarang kita masuki ayat yang ke 276 dari surat Al-Baqarah juz yang ketiga, mengenai Allah Subhanahu wa taala menghapuskan yang namanya barokah riba. Jadi riba itu memang benar-benar enggak ada barokahnya sama sekali. Walaupun kata orang bunganya sekian enggak ada barokahnya. Oleh karena itu kita lihat nanti, kemudian justru Allah Ta'ala menumbuhkan pahala-pahala sedekah. Naam. Kita lihat nanti ya. Karena di dalam sedekah tersebut barakallahu fikum, tentunya manakala diserahkan kepada orang-orang fuqara wal masakin, kemudian juga hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pahala sedekah tersebut. Nanti kita lihat tafsirannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ayat yang ke-276 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan yang namanya barokah riba, tidak ada berkahnya sama sekali. Wa yurbis sadaqat, dan menumbuhkan, melipat gandakan pahala-pahala sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang kufur dan juga asim. Asim suka berbuat dosa. Kafar berarti suka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur nikmah, yaitu tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, itu sumber bala, sumber petaka, sumber bencana. Nah, bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Al-Qur'an Karim mengenai keadaan apa itu? Sekelompok kaum yang berada di kampung yang semula kampungnya tenang, tentram, langgeng, enggak ada masalah, enggak ada keributan, rezeki datang dari seluruh penjuru, bayangkan. Manakala mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun gara-gara satu perkara saja, yaitu mereka kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat kedzaliman, mereka berbuat kemaksiatan, apa yang Allah Subhanahu wa taala balas untuk mereka? Langsung Allah Subhanahu wa taala hilangkan kenikmatan tersebut, dijadikan negeri yang menakutkan, penduduknya pada kelaparan, bayangkan itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Artinya, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan dengan sebuah kampung yang semula kampung tersebut mutmainnah, aminatan mutmainnah, aman, tentram, tenang. Nah, sebabnya apa? Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di kemudian hari mereka tidak bersyukur, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar as-sunnah atau yang semisalnya, apa yang Allah taala timpakan, fakafarat bi an'amillah. Akhirnya mereka penduduk kampung tersebut nam kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Mengadab mereka, menghukum mereka dengan diberikannya apa? Pakaian rasa takut dan kelaparan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kampung tersebut langsung Allah telah jadikan apa? Menakutkan, mengerikan. Tidak aman sudah, tidak tentram, tidak tenang, kelaparan kebanyakan mereka. Sebabnya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah taala telah menyatakan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Hati-hati. Azab Allah Subhanahu wa taala jangan sepelekan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengadab sekelompok kaum enggak pandang bulu. Dalam artian bagaimana? Kalau di kampung tersebut walaupun ada orang mukmin muslim, tapi karena berada di lingkungan yang banyak kekufuran, banyak kesyirikan, banyak kemunafikan, banyak juga kedzaliman, terkadang Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum semuanya. Namun untuk kaum mukminin sebagai ujian dan cobaan. Bagi orang kafirin, orang musyrikin, orang munafikin, orang-orang ahlul ma'asi sebagai hukuman untuk mereka. Paham ya? Oleh karena itu Allah Ta'ala sudah memberikan ultimatum, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Artinya berhati-hatilah kalian dengan sebuah petaka balak bencana yang tidak menimpa orang yang zalim saja. Maksudnya yang tertimpa itu bukan orang zalim saja. Terkadang antum saksikan kan adanya tsunami, gempa bumi, kemudian banjir atau semisalnya, terkadang kaum muslimin ada enggak yang kena? Ada. Kaum mukminin ada juga yang terkena. Tapi bagi kaum mukminin muslimin sebagai ujian dan cobaan. Paham ya? Namun bagi orang kufar wal munafikin wal musyrikin wal dzalimin wa ahli ma'asi sebagai hukuman untuk mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang Allah taala berikan kepada sekelompok kaum atau pada manusia itu sebenarnya hilangnya sebabnya karena manusia itu sendiri. Naam. Sebagaimana hal ini Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim apa? Dzalika bi annallaha lam yakum ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah gitu loh. Jadi mereka sendiri yang membuat kedzaliman akhirnya Allah telah cabut. Paham ya? Karena kerusakan yang antum saksikan, yang kita saksikan bersama barakallahu fikum, adanya bencana alam, gempa bumi, tsunami, apalagi banjir atau yang semisalnya, apalagi banyak sekali, paham ya? Itu semuanya sebabnya apa? Siapa yang menyebabkan? Ulah tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terus Naam liyudhikahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya apa? Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya apa? Ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, berbuat kesyirikan, berbuat naam kemaksiatan, naam berbuat kekufuran. Yang jelas kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk kita berhati-hati barakallahu fikum. Naam. Tujuannya apa sih Allah taala membikin adanya bencana-bencana tersebut? Agar mereka itu merasakan sebagian apa yang mereka perbuat. Jadi dikasih ujian cobaan itu, merasakan gitu loh. Naam, setelah merasakan apa? La'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Setelah dikasih bencana alam seperti itu, semoga mereka yang masih hidup tuh mau kembali kepada jalan yang benar. Karena kesyirikan zaman sekarang ini berbeda dengan kesyirikan zaman dahulu. sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba', itu diantaranya. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, nah mereka berbuat kesyirikan ketika apa? Ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, berbuat kesyirikan. Namun ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan susah, mereka benar-benar ikhlas mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah SWT, mengharapkan agar dihilangkan kegentingan tersebut. Namun orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Lebih parah. Ketika senang ke kuburan, ketika sedih pun ke kuburan. Yang diminta pun gak tahu siapa di dalam kuburan tersebut. Terkadang orang gak tahu, diagung-agungkan Bah fulan. Setelah teliti ternyata cuma kuburan apa? Kuda. Paham ya? Soalnya ada kejadian, ada kisah ya dalam sebuah kitab, wallah alam ana terlupakan sumbernya. Jadi kisahnya itu wallah alam ya, waktu itu kejadiannya ada sekelompok jamaah haji mau pergi, berangkat haji. Ini zaman-zaman lama dulu ya. Mereka ketika haji itu membawa salah satu kudanya. Nah, di tengah perjalanan kudanya mati. Belum sampai ke Mekah ya ini ya. Akhirnya sama jamaah haji tadi dikubur situ. Dikubur. Kan meninggi itu kuburannya ya. Akhirnya barakallahu fikum mereka langsung berangkat jalan kaki sampai di tempat haji sana. Nah, ada kloter yang berikutnya lewat. Nah, dihias-hias oleh setan. Ini kuburan ini yang ada di sini kuburannya kuburan para wali katanya. Akhirnya orang berkeliling ke situ meminta, kemudian intinya meminta di kuburan tersebut, padahal kuburan apa tadi? Kuda. Akhirnya setelah itu orang yang jemaah haji ini pulang. Setelah pulang ngelihat kejadian seperti itu, kalian tuh gila atau bagaimana? Gila gimana, ini kuburan para wali katanya. Akhirnya orang-orang tadi mengatakan, wallahi demi Allah, ini bukan kuburan para wali, ini kuburan kudaku yang meninggal waktu itu, yang mati waktu itu kubur di sini. Bayangkan itu. Jadi setan terkadang menghias-hias seperti itu. Banyak orang-orang yang tertipu ya, minta kekayaan datang ke kuburan. Atau enggak gitu, datang ke mana gitu, Mbah Fulan atau Mbah Alan itu, ke situ minta kekayaan. Allahumma musta'an. Hati-hati ya. Nah, itu semuanya sumber petaka. Jadi kesyirikan itu memang berbahaya sekali, barakallahu fikum. Kembali ke inti pembahasan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan yang namanya barakah riba dan menumbuhkan na'am barakallahu fikum pahala sedekah-sedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang senantiasa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat ahli tafsir apa yang mereka ucapkan. Yudhibullahu riba kullah. Allah taala menghilangkan semua riba seluruhnya. Aw yahrimu sahibuhu barakata malihi, atau pemilik ya pemilik riba tersebut diharamkan barokah hartanya. Jadi hartanya enggak barokah. Jadi upayakan kita semuanya mensucikan harta kita dari harta riba, barakallahu fikum. Ustaz, kalau kita nyimpan tapi enggak ambil ribanya bagaimana? Jangan bahaya. Antum nyimpan di tempat itu berarti antum membantu melestarikan andil, melestarikan tempat untuk ritual ribawiyah tersebut. Walaupun antum enggak ambil bunganya. Nah, barakallahu fikum. Kalau darurat bagaimana, Ustaz? Kalau darurat tafadhal, tapi daruratnya dilihat setelah adanya apa? Solusi-solusi yang lain yang tidak bisa ditempuh lagi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena disebutkan para ulama, orang-orang belakangan saat ini kebanyakan mereka menggunakan lafaz darurat untuk membolehkan apa yang mereka inginkan. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi upayakan semaksimal mungkin kalau kita sudah tahu tempat itu adalah tempat ritual ribawiyah, menjauh sudah. Itu jalan yang paling selamat. Nah, karena kalau kita sudah mendekat di situ, melakukan transaksi, ngelihat transaksi ribawiyah, apalagi mencatatnya, kena laknat. La'anallahu akila riba wa mukilah wa katibah wa syahidaih. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan harta riba. Kemudian melaknat orang yang memberi makan dari harta riba. Kemudian melaknat pencatatnya, sekretarisnya, katibah. Yang mencatat kena laknat juga. Wa syahidaih, dan yang menyaksikan transaksi tersebut. Ngeri sekali. Sudah kita jelaskan ya, ancaman kalau laknat munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Artinya apa? Karena laknat ada dua makna ya. Al-la'natu minallah wal la'nah na'am barakallahu fikum na'am minal apa minal ins. Paham ya? Maksudnya itu laknat yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat yang sumbernya dari manusia. Itu lain maknanya. Kalau laknat yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala apa maknanya? Dijauhkan apa? Nah, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Itu makna laknat kalau muncul dari Allah SWT. Seperti laknatullah al-kadzibin, ya kan? Allah Ta'ala melaknat orang-orang pendusta. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala menjauhkan dan mengusir dari rahmatnya. Itu kalau laknat dari Allah SWT ya. Tapi kalau si fulan melaknat si fulan, si fulan melaknat si alan misalkan, itu maknanya as-sabbu wasyatam. Hanya cuman cacian dan makian saja. Karena manusia tidak bisa menjauhkan, tidak bisa pula mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan ya. Jadi kalau antum lihat hadis atau lihat dalil yang lafadznya laknat kok munculnya dari Allah Ta'ala atau dari Rasulnya, itu maknanya sama. Kalau dari Rasulnya mendoakan. Nam la'ana Rasulullah al-wasilah wal mustausilah. Al-washimah wal mustausimah. Artinya apa? Rasulullah melaknat nam yang menyambung rambut dan yang disambung, kena dua-duanya. Yang mentato dan yang tato. Dua-duanya kena laknat. Paham ya? Nam, laknat di sini doanya apa? Rasulullah mendoakan agar Allah Ta'ala itu menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini hadisnya sahih. Paham ya? Hadisnya sahih. Dalam artian apa barakallahu fikum? Laknat itu kalau munculnya dari Allah Ta'ala, at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Kemudian kalau laknat muncul dari Rasulullah, mendoakan dengan doa yang tadi itu. Mendoakan semoga Allah Ta'ala menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, kalau laknat yang muncul sesama manusia, si fulan melaknat si fulan. Si fulan melaknat alam misalkan. Maknanya apa tadi? As-sabbu wasyatam. Hanya cuman cacian dan makian saja. Nah, apa maksudnya ya? Ewa barakallahu fikum. Jadi seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah. Kita harus berhati-hati dari perkara riba ini, jangan sembarangan. Naam. Terus bagaimana solusinya kalau kita sudah terlanjur nyimpan uang ribanya banyak sekali? Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau terpaksa dan harus mengambil uang ribanya, jangan digunakan kita. Namanya takhallus. Takhallus itu untuk berlepas diri dari uang riba tersebut. Diserahkan ke maslahatul amah. Maslahatul amah itu kepentingan umum, jalan raya, jembatan, WC umum. Kalau masjid bagaimana? Kalau masjid walaupun untuk umum, tapi upayakan mencari yang halal dan baik. Jadi bukan untuk masjid. Paham ya? Nah, jadi uang haram tadi itu, uang riba tadi, walaupun masjid itu kepentingan umum, tapi jangan ke masjid. Nah, karena masjid ya upayakan kita misalkan bangun pun dari uang yang halal, uang yang baik, yang bagus. Paham maksudnya? Maslahatul amah ya, yang kira-kira na'am barakallahu fikum istilahnya identiknya umum. Nah, dalam artian istilahnya bukan untuk ibadah secara mutlak gitu ya. Seperti jalan raya, kamar mandi umum, WC umum, tafadhol. Paham ya? Itu kalau mau ngambil. Tapi kalau misalkan dia ninggalkan, ya enggak ada dosanya. Ambil uangmu yang itu udah selesai. Paham ya? Sudah selesai. Nah, enggak panjang lebar, ambil uang yang inti. Yang riba bagaimana? Kalau kamu ngambil tujuannya diserahkan maslahatul amah, tafadhol. Tapi kalau sedekahkan jangan. Diberikan fuqara al masakin tapi takhallus enggak masalah. Takhallus itu bukan sedekah. Sedekah itu kan dapat pahala. Tapi kalau takhallus enggak dapat pahala sama sekali. Paham ya? Nah, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau takhallus dari uang yang haram itu bagaimana caranya? Takhallus itu cuman berlepas diri tok gitu loh ya. Nah, diberikan kepada orang yang membutuhkan bagaimana? Pada asalnya kalau diberikan kepada orang yang membutuhkan itu bukan sedekah sama sekali. Cuman takhallus sudah lepas diri, anak enggak mau lagi istilahnya apa? Megang uang tersebut misalkan, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita berikan semata-mata ada orang, nah barakallahu fikum istilahnya mau makan, kita traktir dengan uang riba tadi, masuk dalam laknatan tadi. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, takhallus itu bentuknya itu ya cuman berlepas diri. Misalkan barakallahu fikum, nah dia memiliki uangnya haram, sudah taubat, tahu hukumnya, uangnya mau kemana, akan dibakar atau kemana. Nah, itu sebutan para ulama dalam rangka untuk takhallus tadi. Takhallus itu bukan sedekah, ingat-ingat ya, bukan sedekah. Itu bisa diberikan kepada siapa yang berhak dan yang membutuhkan misalkan, tapi bukan sedekah. Bukan sedekah ya, bukan sedekah. Nah, kalau sedekah dapat pahala jelas, tapi ini enggak dapat pahala sama sekali. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi itu nanti bisa dilihat dalam kitab. Nah, Iktidak Suratul Mustaqim juga ada pembahasan secara globalnya di sana, barakallahu fikum, atau di kitab-kitab yang lain mengenai membahas masalah enam kaifiyatu takhallus an malir riba. Bagaimana tata cara takhallus berlepas diri dari harta riba. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah tobat tahu hukumnya, kemudian kita ninggalkan ambil uang inti kita, ya udah selesai. Maksudnya kalau ngambil mau dikemanakan, itu maksudnya tadi ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini tafsirannya. Wa yunammis sadaqati wa yuksiruha, dan Allah Ta'ala justru menumbuhkan sedekah dan memperbanyak pahalanya. wa yudhaiful ajra lil mutasaddiqin, dan Allah Ta'ala melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Wa yubarik lahum fi amwalihim, dan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada mereka, harta-harta mereka diberkahi hartanya. Wallahu la yuhibbu kulla musirrin ala kufrihi, dan Allah Ta'ala zat yang tidak mencintai setiap orang yang terus-menerus di atas kekufurannya. Kekufurannya itu umum ya, kufur terhadap nikmat atau kufur terhadap agama Islam yang sudah diberikan padanya. Kalau kufur terhadap nikmat itu berarti global, muslim pun bisa kufur gitu loh, kufur terhadap nikmat tersebut. Tapi kufur terhadap agama Islam, murtad diantaranya. Nah, Allah musta'an. Wa mustahillin akla riba, dan Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang menghalalkan memakan harta riba. Nah, barakallahu fikum. Apakah harta riba ini, apakah riba itu cuma harta saja atau bisa benda? Bisa benda enggak, Pak, kira-kira, Pak? Riba itu harta atau bentuknya uang toh, atau ada bentuk yang lain gitu loh? Bisa bentuk yang lain. Paham ya? Kan ada 6 jenis yang ada riba di dalamnya itu. Paham ya? 6 apa? Berapa ini? 6. Paham ya? 6 jenis yang di dalamnya ada ribanya. Nah, dihafal ya. Hawa, emas, perak, bur, syair, emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Paham ya? Itu sebutkan dalam hadis ya. Emas, perak, bur, syair, kemudian apa ya? Kurma, garam. 6 itu mengalami riba di dalam masalah transaksi, harus sawaan disawain yadan biyadin. Sama-sama. 1 gram emas murni 24 karat ditukar dengan 2 gram yang di bawah karatnya, enggak boleh. Lah kok enggak boleh, bagaimana? Jual dulu yang 2 gram untuk beli 1 gram yang 24 karat. Caranya gitu. Sebagaimana kisahnya dalam masalah hadis itu, nah barakallahu fikum, ada suatu ketika kurma yang jenis bagus 1 sa'. Nah, mau ditukar dengan 2 sa' kurma yang jelek. Kata Rasulullah, "Janganlah." Nah, ainur riba ini jelas-jelas riba ini, kata Rasulullah. Karena kurma masuk kan? Nah, kemudian Rasulullah memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Rasulullah mengatakan, jual yang 2 sa' tadi itu, nah, secara sempurna, setelah itu dipakai untuk membeli yang 1 sa'. Paham caranya? Nah, barakallahu fikum. Rupiah dengan rupiah ada ribanya enggak kira-kira? Kalau lebih, nah, 100 ribu rupiah dibeli 105 ribu. Karena yang 100-nya bagus, bersih, barusan keluar di bank gitu ya. Mengkilat itu ya, dibeli dengan 105 ribu misalkan. Riba. Kecuali kalau beda mata uang lain lagi. Dolar, 100 dolar ditukar dengan 100 ribu mau? Enggak mungkin ya, enggak mungkin. Walaupun sama-sama 100-nya tapi beda nilainya. Harus sesuaikan, 100 dolar mungkin diperkirakan berapa juta, Pak? 1 juta lebih ya? 1,5 juta lah. Nah, harus sama seperti itu. Dalam artinya senilai. Karena beda mata uang. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, 6 perkara yang mengalami riba tadi apa saja? Sudah tercatat belum? Belum kan? Sudah tercatat belum? 6 tadi? Ketinggalan? Ewa. Sudah, antum? Sudah? Ewa, sebutkan. Emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Nanti yang dua ini dikasih tahu nanti ya. Ayo, na'am barakallahu fikum. Yang jelas, na'am barakallahu fikum, kita hati-hati. Jadi riba itu bukan hanya uang saja. Jangan bayangin riba itu kalau riba uang tok itu enggak. Terkadang benda pun juga mengalami riba tadi itu. Karena zaman dahulu mata uang kan dinar. Dinar sama dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Mutamadin fil ismi wal haram wa ma'asi Allah. Yang Allah Ta'ala juga tidak mencintai orang-orang yang senantiasa terus-menerus di dalam dosa dan juga di dalam perkara yang haram, dan juga orang yang terus-menerus di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang ke-276 menjelaskan mengenai bahwasanya riba tidak diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, barakallahu fikum, pinjam meminjam uang ribawiyah, barakallahu fikum, karena sudah kami jelaskan dan juga dijelaskan al-mufassirun pada ayat yang sebelumnya dan nanti ayat setelahnya masalah riba juga. Nah, barakallahu fikum, termasuk bentuk riba meminjamkan uang ke orang lain kemudian meminta agar mengembalikannya lebih dari yang dipinjamkan. Dan prakteknya seperti itu enggak? Prakteknya seperti itu enggak? Meminjamkan uang kepada orang lain kemudian kalau mengembalikan lebih dari uang yang dipinjamkan tadi. Itu prakteknya seperti itu. Walaupun bank syariah. Walaupun bank syariah. Na'amallahu al-musta'an. Yang jelas, itu perlu berhati-hati, barakallahu fikum. Karena sebagaimana para ulama menyebutkan dan juga menjelaskan mengenai riba itu, walaupun lafadznya menguntungkan, bunga, berapa persen, sebenarnya bukan menguntungkan, tapi mencekik. bukan menguntungkan tapi mencekik dan juga membuat orang itu susah. Hutang 10 juta ngembalikan berapa? 10,5. Itu pun kalau waktu temponya pas. Kalau lebih dari temponya, denda. Paham ya? Seharusnya bagaimana seharusnya? Tafadhal kalau ada. Karena gak ngelarang kalau ada benar-benar seperti itu, tafadhal. Ustaz tanah minjam di bank boleh gak Ustaz? Tafadhal kalau tanah seperti tadi itu. 10 juta ngembalikan 10 juta. Kalau ada ya misalkan ya. Kalau ada ya tafadhal silakan, gak ada larangan. Nah barakallahu fikum, karena uang denda itu masuk dalam kategori nah barakallahu fikum tidak diperkenankan di situ. Paham ya? Jual beli motor atau kredit misalkan ya. Jual beli kredit boleh, nakdan boleh, taksit boleh. Tapi ketika kredit, misalkan kalau kontan 10 juta, kreditnya 12 juta. 12 juta enggak usah diubah-ubah lagi sudah. Mau kapan mau dibayar kesepakatannya misalnya setahun, setahun terlambat tetap 12 juta. Wah, setahun belum bayar kan? Masih kurang kan? Naikkan lagi 12,5 juta masuk dalam riba sudah. Walaupun namanya denda, hati-hati ya itu ya. Jadi perlu diperhatikan jual beli taksit. Taksit itu maksudnya itu kredit itu enggak masalah, selama tidak ada unsur embel-embel tadi loh. Tahu embel-embel enggak? Embel-embel tambahan tadi itu. Paham ya? Yang jelas perlu diperhatikan barakallahu fikum. Nasallaha assalamata wal afiyah. Allahul musta'an. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.